badanku terbakar, darah di tubuhku mencair. Keringat berlomba keluar dari pori kulitku. Biarkan saja semua melembur di situ. Rasa benci, rindu, bahkan rasa muakku. Kaosmu terlepas, ikut berputar di udara. Matamu berapi, lepaskan kebencian biar pergi. Tangan pun terkapal, teriakan sisilianmu.